إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الإخوة حفظكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Ala Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis atau yang disusun oleh Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa itu hadis hasan, kemudian hadis dhaif, hadis marfu, dan hadis maqtu. Telah kita sebutkan bahwa yang menjadi pembeda antara hadis hasan dengan hadis sahih, bahwa hadis hasan atau hadis sahih, ya, kalau hadis sahih ini rawinya tamu dhabt, dia memiliki kesempurnaan dalam kedhabtannya, berbeda dengan hadis hasan di mana perawinya dia hanya memiliki khafifud dhabt, yang memiliki dhabt yang lebih ringan daripada rawi hadis sahih. Kemudian hadis dhaif adalah hadis yang berada di bawah derajatnya hadis hasan, ya. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat hadis hasan, maka dia disebut sebagai hadis dhaif. Kemudian kita juga sebutkan hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sifat beliau, baik yang berupa akhlak atau sifat fisik bagi beliau. Dan yang terakhir yang telah kita ambil juga, yakni maqtu, al-maqtu. Nah, maqtu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i. Apa yang disandarkan kepada tabi'i, ya, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Baik itu ucapan atau perbuatan. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang barakallahu fikum, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Baiquni, al-imam al-Baiquni berkata, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa walam yabin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-musnad adalah apa yang bersambung sanad dari rawinya sampai al-mustafa walam yabin, tanpa adanya keterputusan. Al-musnad adalah apa yang bersambung sanadnya sampai kepada al-mustafa walam yabin, tanpa adanya keterputusan. Al-Mustafa di sini maksudnya adalah Nabi SAW. ya, yang dimaksud dengan Al-Mustafa di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau menyebutkan, Inna Allah astafa Ismail min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih, ya, Mustafa artinya yang dipilih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dari anak Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari keturunannya Ismail Bani Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Sehingga beliau adalah Al-Mustafa. Ini seseorang yang dipilih. Ya. Sehingga maksud Al-Mustafa di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau ingin menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang Al-Musnad. Ya, jadi Al-Musnad adalah apa yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keterputusan. Ya, tanpa ada keterputusan. Dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala, Al-Musnadu bidhammil mim wa fathun nun huwa al-hadithul marfu' al-muttasil sanadan. Al-Musnad dengan didomahkan mimnya dan difathahkan nunnya, jadi dibaca Musnad, mimnya didomah, nunnya difathah. Wal hadithul marfu' al-muttasilu sanadan. Dia adalah hadis yang marfu', kemarin sudah kita jelaskan, marfu' yang disandarkan kepada Nabi SAW. Al-muttasilu sanadan, yang sanadnya bersambung tanpa ada keterputusan. Ya, tanpa ada keterputusan. Jadi kalau disampaikan, ya, di apa, diriwayatkan secara musnad, maksudnya adalah diriwayatkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersambung sanadnya, secara bersambung sanadnya. Ya, jadi dia bukan hanya marfu saja, tapi marfu muttasil. Ada dua sifat yang terkandung pada al-musnad. Yang pertama dia marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua dia bersambung sanadnya tanpa adanya keterputusan. Qala wa qad yuradu bihi fi ghairi hadha al-mawdu' ma'nan akhar. Dan terkadang diinginkan dengan al-musnad, yakni selain pada pembahasan jenis hadis, ya, ini makna yang lainnya. Jadi terkadang musnad mengandung makna yang lain. Ya. Jadi selain dalam pembahasan jenis-jenis hadis, musnad memiliki makna yang lain. Apa makna yang lain tersebut? Huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidah. Yaitu setiap kitab yang dikumpulkan di dalamnya riwayat-riwayat setiap sahabat secara tersendiri. Misalnya riwayatnya Abu Bakar disendirikan. Riwayatnya Abu Hurairah disendirikan. Riwayatnya Anas bin Malik disendirikan. Entah itu riwayat beliau yang berkaitan tentang akidah, atau berkaitan tentang suluk, akhlak, atau yang berkaitan dengan ibadahnya, ya, fikih ibadah, ya. Dia tidak melihat hadisnya tentang apa, tapi apa? Dikumpulkan semua hadis seorang sahabat dalam satu bagian secara tersendiri. Kamus dadil imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, seperti musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini bagi yang mengikuti lewat Facebook, nah, ini musnad Ahmad bin Hanbal, ya. Di sebagian cetakan, ya, dicetak lebih dari 30 jilid, ya, Masya Allah, lebih dari 30 jilid, ya, saking banyaknya. Nah, dalamannya seperti ini, ada Musnad Abi Bakar As-Siddiq, ya, awal dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau mengumpulkan seluruh riwayat Abu Bakar As-Siddiq yang ada pada beliau, beliau kumpulkan dalam satu bagian. Kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, ini namanya musnad. Istilah lain ya, musnad yakni kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat para sahabat secara tersendiri. Ya, riwayatnya Abu Bakar sendiri, riwayatnya Aisyah sendiri. Ya, dan di masa kita ini ada ya Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil, Syekh Masyaikhina Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ya, beliau membuat kitab Sahihul Musnad. Jadi beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat dikumpulkan dalam satu secara tersendiri. Ya, secara tersendiri. Qala lakinnal murad huna huwa ta'riful awal. Tapi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Baiquni di sini adalah definisi yang pertama, yaitu hadis marfu muttasil sanadan. Ya, marfu muttasil sanadan. Jadi apa itu musnad? Al-marfu al-muttasil sanadan. Qala yabin, ya, hatta al-Mustafa walam yabin. Yabin bi fathil ya wa kasril ba bi makna yang qati'u wa yanfasilu. Yabin artinya terputus atau terpisah. Jadi syarat dari hadis musnad, dia bersambung syaratnya tanpa ada keterputusan, tanpa ada keterpisahan. Mahfum insyaAllah, mudah ini insyaAllah. Lanjut sekarang. Qala wa ma bisam'i, qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil, isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dan apa yang setiap rawinya mendengar dengan sanad yang bersambung kepada Mustafa, ya, maka dia disebut sebagai muttasil. Ya. Jadi kata beliau, hadis muttasil adalah apa yang bersambung sanadnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun apa yang beliau sebutkan ini dikritik oleh sebagian ulama. Karena kalau misalnya wa ma bisam ikul lirawi yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil, apa bedanya dengan musnad? Apa bedanya dengan musnad? Ya, enggak ada bedanya. Sanad bersambung sampai kepada Rasul. Al marfu al muttasil sama. Ya. Maka di sini Syekh Abdul Sattar Abu Ghuddah mengoreksi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Qultu, berkata Syekh Ali Hasan, ya. Yang mana yang benar nih Mas Hasyim? Berkata Syekh Ali Hasan apa Syekh Ali Hasan berkata ini? Syekh Ali Hasan berkata, istadraka Syekhu Abdus Sattar ala Nadim fi hadza aidan. Maka Syekh Abdus Sattar mengkoreksi, melakukan koreksi terhadap Al-Imam Al-Baiquni pada nadhim, pada nadhim ini. Beliau mengatakan ma bisab'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Ya. Apa yang setiap rawi itu mendengar dengan sanad yang bersambung sampai akhirnya, maka inilah hadis muttasil. Apa yang setiap rawi mendengar ya dengan sanad yang bersambung sampai akhirnya, maka inilah yang disebut sebagai muttasil. Jadi bukan muttasil tidak hanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bisa dia muttasil sampai kepada para sahabat. Ya, jadi muttasil ini maksudnya sanadnya bersambung. Baik itu mau sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam atau sampai kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, maka dia disebut sebagai muttasil. Sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Ya. Jadi bukan hanya sampai lil Mustafa saja, tapi lil muntaha. Yang lebih tepat lil muntaha. Ya, dalam catatan kakinya disebutkan oleh Syekh Ali Hasan bi makna muntahal isnad, sampai ujung sanad. Sampai ujung sanadnya enggak ada keterputusan. Sawa'un akana marfu'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam au mauqufan 'ala sahabi aw tabi'i. Sama saja apakah dia ya marfu sampai kepada Nabi atau mauquf sampai sahabat atau sampai kepada tabi'i. Ya, mau dia marfu mauquf, kalau mauquf itu sampai sahabat ya. Nanti ada kayaknya, nanti ada disampaikan oleh beliau. Mauquf itu sampai sahabat. Kalau dia sampai kepada Nabi namanya marfu. Qad marra ma'ana. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Kalau dia sampai kepada sahabat itu namanya mauquf. Itu namanya mauquf. Kalau sampai kepada tabi'i itu namanya maqtu'. Itu namanya maqtu'. Bukan mungkote ya, maqtu'. Kalau sampai tabi'i itu maqtu'. Nah, dia mau mau dia marfu', mau dia mauquf, mau dia maqtu', selama sanadnya bersambung maka dia disebut sebagai hadis muttasil. Sebagai hadis muttasil. Inilah definisi yang lebih tepat insya Allah. Ya. Qala al-muttasilu, kemudian beliau bawakan definisinya, huwa alladhi yattasilu isnaduhu sawa'un akana al-qa'ilu huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam am ghairah. Dan al-muttasil adalah apa yang bersambung sanadnya. Jadi tidak putus sama sekali. Sama saja apakah yang mengatakannya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang selain beliau. Jadi muttasil apa yang bersambung sanadnya. Baik nanti di ujungnya itu ya, ada ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang selain beliau, atau yang selain beliau. Waqad marra ta'riful ittisal, dan telah telah berlalu penjelasan tentang ittisal. Jadi setiap rawi mengambil hadis dengan mengambil hadis dari rawi sebelumnya dengan bentuk tahammul ya yang benar. Jadi sama di sini bukan berarti dia harus mendengar ya, bisa lewat ijazah, bisa lewat qiraah. Sudah kita jelaskan ya, bahwa teknik pengambilan hadis dari seorang guru bukan hanya mendengar saja, tapi bisa lewat qiraah. Ya, dia membacakan di depan seorang guru, kemudian gurunya membenarkan bacaannya, atau lewat ijazah, misalnya gurunya memberikan ijazah perizinan bagi dia, ini adalah ya kitabku, silahkan engkau meriwayatkannya. Jadi jangan kemudian disalahpahami bahwa muttasil ini harus dia mendengar, tidak mesti dia mendengar, artinya dia mengambil hadis tersebut dari gurunya dengan cara yang benar, baik itu dengan mendengar atau dengan qiraah atau dengan ijazah dan cara-cara lainnya. Baik, ini al-muttasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yakni musalsal. Ya, musalsal itu dari kata silsilah, yakni kayak rantai ya, mata rantai yang saling berkaitan. Qala musalsalun kul ma'ala wasfin ata. Mithlu ama wallahi anba'ana al-fata kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani tabassama. Berkata al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, musalsal, katakanlah bahwa musalsal itu adalah ma'ala wasfin ata, apa yang datang dengan sifat tertentu. Maksudnya adalah hadis yang disampaikan dengan sifat tertentu. Dengan sifat tertentu. Mithlu ama wallahi anba'ani fata. Contohnya seseorang ketika menyampaikan hadis dia mengatakan ya amma wallahi demi Allah anba'ani fata. Seseorang telah menyampaikan kepadaku. Ya. Kadzaka qad haddatsani qa'iman. Demikian juga bentuk lainnya, dia telah menyampaikan hadis kepadaku, atau dia menyampaikan hadis tersebut kepadaku dalam keadaan berdiri. Ya. Au ba'da an haddatsani tabassama. Atau setelah dia menyampaikan hadis, dia tersenyum. Atau ya setelah dia menyampaikan hadis, maka dia tersenyum. Ya, jadi ini hadis musalsal. Jadi rawinya itu dari awal sampai akhir itu menyampaikan sebuah hadis dengan cara tertentu. Misalnya redaksinya sama. Semuanya mengatakan amma wallahi anba'anil fata. Ya, demi Allah telah menyampaikan kepadaku si fulan. Lalu rawi setelahnya menyampaikan juga demi Allah telah menyampaikan kepadaku si fulan. Kemudian rawi selanjutnya menyampaikan demi Allah telah menyampaikan kepadaku si fulan. Atau ketika menyampaikan hadis dia berdiri. Ya. Si fulan telah menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Kemudian ketika dia menyampaikan murid yang menyampaikan hadis tersebut dia juga menyampaikannya dalam keadaan berdiri. Lalu ketika murid ini ya ketika murid yang selanjutnya menyampaikan kepada generasi setelahnya dia juga meriwayatkannya dalam keadaan berdiri. Atau dia menyampaikannya setelah menyampaikan hadis tersenyum. Ya, sang guru yang pertama misalnya Rasulullah SAW menyampaikan hadis lalu beliau tersenyum. Kemudian sahabat menyampaikan hadis ini kepada tabi'in. Ya, kemudian beliau tersenyum. Kemudian sang tabi'in menyampaikan hadis ini kepada tabi'ut tabi'in. Ya, lalu dia tersenyum. Kemudian tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya. Lalu dia tersenyum. Ini namanya musalsal. Ini namanya musalsal. Qala al-musalsal. Syekh Ali Hasan mengatakan. Musalsal huwa al-hadithu alladhi tataba'a rijalu sanadihi min awalihi ila akhirihi ala wasfin qawliyin kal qasami billahi azza wa jal aw halin katahdithi min qiyamin aw wasfin fi'liyin katabassum ba'da tahdith. Al-musalsal kata beliau, al-musalsal adalah hadis yang rawi-rawinya secara terus-menerus dari awal sampai akhir berada pada satu sifat. Ya, kita ulangi sekali lagi, al-musalsal adalah hadis yang rawi sanadnya secara terus-menerus dari awal sampai akhir berada pada satu sifat. Berada pada satu sifat. Baik itu berupa ucapan. Jadi sifat yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk ucapan. Contohnya, dia bersumpah kepada Allah. Ya, bersumpah atas nama Allah ketika menyampaikan hadis tadi. Ketika dia menyampaikan hadis, dia bersumpah. Nanti ada contohnya dibawakan oleh beliau. Au halin atau dalam keadaan tertentu. Katahdithi min qiyam. Atau dia menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Au wasfin fi'li atau sifat yang berupa perbuatan. Yaitu apa? Tersenyum. Ini ketika dia menyampaikan ketika dia menyampaikan hadis tersebut dalam keadaan setelah menyampaikan hadis dia tersenyum. Mulai dari Rasulullah SAW sampai rawi-rawi setelahnya. Bahkan sampai di masa kita. Nanti beliau bawakan kisah beliau dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Ulama dari Minangkabau. Ya, jadi Syekh Ali Hasan itu belajar kepada atau mengambil periwayatan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, beliau adalah seorang musnid ya, yang memiliki jalur periwayatan. Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani ini sampai kepada Syekh Ali Hasan itu disampaikan hadisnya secara musalsal. Musalsal dengan ucapan inni uhibbuk. Inni uhibbuk. Baik. Ini definisi musalsal. Dan musalsal ini barakallahu fikum tidak ada keterkaitannya dengan kesahihan atau kedhaifan. Ya. Jadi dia harus dicek lagi. Tidak semua hadis musalsal itu sahih dan juga tidak semua hadis musalsal itu dhaif. Ya, apabila terpenuhi padanya syarat hadis sahih, maka dia pun sahih. Kalau terpenuhi padanya syarat hadis hasan, maka hadis musalsal ini hasan. Kalau dia tidak terpenuhi syarat hadis hasan, maka dia dhaif. Tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kesahihan dan kedhaifan. Qala wa hukmuhu an yuqbal idza stawa idza stawfa syurutul qabul. dan dia dihukumi dan hukumnya ya dan hukumnya dia diterima, artinya hadisnya adalah hadis yang makbul apabila terpenuhi syarat hadis yang makbul. Ya, syarat hadis sahih atau syarat hadis hasan terpenuhi maka dia diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi maka tidak diterima. Jadi enggak ada kaitannya dengan kesahihan dan kedhaifan. Dia hanya stylenya saja, style dalam menyampaikan hadis. Ada style namanya musalsal. Apa itu musalsal? Semua rawinya itu menyampaikan hadis dengan style tertentu, dengan gaya tertentu. Ya. Qala Ibnu Salah fi ulumil hadis. Berkata Al-Imam Ibnu Salah dalam ulumul hadis halaman 249. Wa qallama taslam al-musalsalatu min dha'fin. A'ni fi wasfi tasalsul la fi asli al-matn. Al-Imam Ibnu Salah dengan penelaahan beliau yang demikian luas, beliau mengatakan dan teramat sedikit sekali musalsal yang selamat dari kelemahan. Ya. Jadi yang diriwayatkan dengan style tertentu, ini kata Al-Imam Ibnu Salah dengan penelaahan beliau yang demikian luas, beliau mengatakan itu hanya sedikit sekali. A'ni fi wasfi tasalsul. Yang aku maksudkan kata Ibnu Salah yakni dalam sifat tasalsulnya. Jadi seragamnya rawi ketika meriwayatkan sebuah hadis. Nah, ini kata beliau ya sedikit sekali yang sahih. La fi asli matan. Bukan dalam asal matannya, matannya sahih. Cuma yang dhaif itu stylenya tadi. Ya, semuanya meriwayatkan dengan satu style, dengan satu gaya. Ini kata Imam Ibnu Salah sedikit sekali yang sahih. Sedikit sekali yang sahih, mayoritasnya apa? Dhaif. Ya, sedikit sekali yang selamat dari kelemahan. Qultu hadza tanbihun latif. Ya. Kata Imam kata Syekh Ali Hasan, maka ini merupakan tanbih, yakni peringatan latif, ya, peringatan yang yang perlu kita lihat, kita perhatikan. Ya. Peringatan yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai kemudian tidak memeriksa hadis musalsal, ya. Walaupun kata sebagian para ulama yang namanya periwayatan musalsal ini menunjukkan tambahan kedobetan, tapi tidak serta-merta hadis-hadis musalsal menjadi hadis-hadis yang sahih. Harus di-recheck lagi ya sanadnya. Qala misaluhu an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, contohnya ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Ya. Coba untuk melihat di sini ada beberapa takkid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi beliau bersumpah, kemudian inni, ya. Kemudian ada la mutaqid. Wallahi inni la uhibbuk. Jadi Mu'ad bin Jabal ini memiliki keutamaan ya yang sangat besar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dicintai. Wallahi kata Nabi, inni la uhibbuk. Sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, bayangkan ada beliau sosok yang Nabi mengatakan, demi Allah aku mencintaimu. Sosok yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak tahu kita apakah kita termasuk dari umatnya beliau yang dicintai oleh beliau atau tidak. Tapi Mu'ad bin Jabal ya, Nabi sampai menguatkan ucapan beliau, wallahi inni la uhibbuk. Qala usika ya Mu'ad. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin antaqul, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan pada setiap akhir solatmu untuk mengatakan اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya berikanlah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apa makna fi duburi kulli salah, pada duburnya setiap salat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya itu masih dalam salat. Masih dalam salat sebelum salam. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud dari duburi kulli salah yakni setelah seseorang selesai menyelesaikan salatnya. Ya, dari hadis yang lain ketika Nabi memerintahkan untuk berzikir, ya, datang dalam dengan lafaz juga di duburi kulli salah. Ya, ucapkanlah zikir ini di setiap dubur, setiap salat. Sehingga kata mereka, hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain bahwa maksud dari dubur kulli salah ini adalah setiap selesai salam. Ya. Setiap selesai salam. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maksud dubur, ya, beliau meninjaunya dari sisi bahasa. Yang namanya dubur itu melekat, ya. Dubur kita, dubur manusia itu melekat pada tubuh manusia, sehingga mereka mengatakan, ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga kalau saya tidak salah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa dubur setiap salat artinya dia masih melekat, masih berada dalam salat. Hanya saja ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa ya dubur kulli shalah yang ditafsirkan dengan hadis yang lain bahwa maknanya adalah dibaca setelah salat. Al-muhim barakallahu fiik. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama apakah doa ini dibaca sebelum salam atau setelah salam. Nah, ini perlu kita kasih tanbih kepada al-ikhwah, kalau ada khilaf seperti ini jangan kemudian ngotot-ngototan sampai menyesat-nyesatkan, mengatakan bid'ah. Ya, sebagian orang seperti itu, ya. Sampai kemudian membid'ahkan saudaranya yang berdoa setiap kali selesai salam. Ya. Ya, wajar juga sebenarnya karena sebagian orang yang memang ya itulah karena keterbatasan bacaan kemudian dia mudah untuk menyalahkan amalan orang lain. Ya, kita berlapang dada dalam masalah ini, ya. Dalam masalah berdoa setelah salat. Jadi kalau ada orang yang berdoa setelah dia salam, ya, enggak jadi masalah. Dia rutinkan juga enggak jadi masalah. Ya. Karena memang ada khilaf di sana. Jangan kemudian mengingkari. Baik, kembali kepada hadis. Di sini Mu'ad ketika menerima hadis tadi, Nabi mengatakan ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk. Qultu, ya. Kemudian kata Syekh Ali Hasan, qala li asy-Syekh Abdul Faid Al-Fadani, ya. Berkata kepadaku Syekh Abdul Faid Al-Fadani, ya, indama zurtu fi baitihi fi Makkah Mukarramah, kata beliau, ketika saya mengunjungi rumah beliau di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekh Ali Hasan ini beliau melakukan rihlah. Ya, melakukan rihlah kepada para ulama untuk mencari hadis, untuk mencari sanad. Ya. Salah seorang ulama yang beliau kunjungi adalah ulama dari kampung kita, ya, di Minangkabau, yakni Syekh Abdul Faid Al-Fadani. Syekh Abdul Faid Al-Fadani, ya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Beliau dikenal dengan Syekh Yasin Al-Fadani Abdul Faid. Ya. Nah, ketika beliau berkunjung kepada Syekh Abdul Faid Al-Fadani atau Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin mengatakan inni uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu. Thumma qala haddatsani bihi Syekh Umar bin Hamdan. Qala wa Muhammad bin Abdul Baqi Al-Laknawi. Ya, memberikan hadis kepadaku Syekh Umar bin Hamdan dan Muhammad bin Abdul Baqi Al-Laknawi. Al-Laknawi disebut kepada Lucknow. Lucknow sebuah kota di India. Lucknow, Lucknawi, Al-Laknawi. Wa qala li kulli wahidin minhum inni uhibbuk. Dan berkata setiap rawi yang terdapat dalam sanad tersebut inni uhibbuk. Hakadha qala kullu rawin min ruwatihi. Demikianlah yang disebutkan oleh setiap rawinya. Haddatsani fulan wa qala li inni uhibbuk. Faqul. Demikianlah yang diucapkan oleh setiap rawi dari rawi-rawi hadis tersebut. Ya, haddatsani fulan, ya, memberikan hadis kepadaku si fulan waqala li, dan mengatakan inni uhibbuk. Ya, jadi dari Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian dari guru-guru beliau, sampai kepada Mu'adz bin Jabal, sampai kepada Nabi SAW, mengatakan inni uhibbuk. Ini contoh musalsal qawli, musalsal dengan ucapan. Contoh musalsal dengan ucapan. Baik. Nah, kemudian ini contoh lain dari musalsal fi'li. Ini contoh musalsal qawli. Contoh dari musalsal fi'li, musalsal fi'li adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadis. Ya. Disebutkan bahwa seorang rawi, saya enggak tahu siapa rawinya. Syabbaka biyadi Abdullah ibn Rafi', tanganku digenggam oleh Abdullah bin Rafi', wa qala li syabbaka biyadi Abu Hurairah. Kemudian Abu Abdullah bin Rafi' mengatakan, tanganku digenggam oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala li, kemudian Abu Hurairah mengatakan, syabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, tanganku digenggam oleh Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man huwa Abul Qasim? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li, khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt. Dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepadaku, yakni kepada Abu Hurairah, khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Nah, ini musalsal fi'li, berupa perbuatan. Apa perbuatannya? Yakni saling menggenggam tangan. Menggenggam tangan orang yang diberikan hadis. Ya, jadi dia digenggam tangannya. Digenggam tangannya. Ya. Semua rawi menggenggam tangan muridnya baru kemudian menyampaikan hadis. Syabbaka biyadi Abdullah ibn Rafi', Abdullah bin Rafi' menggenggam tanganku. Kemudian syabbaka biyadi Abu Hurairah, sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW menggenggam tangannya Abu Hurairah. Ini contoh musalsal fi'li, musalsal fi'li. Baik, paham ya? Jadi musalsal ini hanya berkaitan dengan style saja atau gaya seorang rawi menyampaikan, ya, menyampaikan hadis. Ya, walaupun para ulama ada faedahnya, ya, ada faedahnya. Di antara faedah tasalsul ini adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi melakukan itu, menyampaikan hadis itu dengan apa? Dengan satu style tertentu, maka rawi-rawinya semuanya mengikuti. Ini mengikuti. Jadi mereka tidak ingin mengubah, tidak ingin mengubah gayanya Rasul SAW ketika menyampaikan hadis tersebut. Ini salah satu faedah musalsal. Ini apa? Melestarikan sunnah. Ittiba sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini musalsal. Sekarang kita masuk kepada hadis aziz dan masyhur. Baik. Qala an-nazimu rahimahullahu taala azizu marwi tsnaini aw tsalatsah masyhuru marwi fawqa ma tsalatsah. Aziz itu adalah yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga. Dua atau tiga orang. Aziz adalah apa yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. PDF-nya dinaikin Mas Hashim. Aziz, sekarang sudah sampai Aziz. Mana operator jadi? Baik. Kata beliau di sini, aziz adalah apa yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. Masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Adapun masyhur adalah apa yang diriwayatkan lebih dari tiga orang. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Ya. Namun wallahu taala a'lam, ya, yang dikuatkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam As-Suyuti, demikian juga Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis, ya, bahwa aziz itu bukan yang diriwayatkan oleh dua atau tiga, tapi aziz itu yang diriwayatkan oleh dua saja, ya. Jadi dalam tobaqotnya itu paling minim dua, ada dalam tobaqotnya itu dua rawi, ya. Kemudian masyhur, nah ini masyhur, ini yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih. Masyhur adalah apa yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih. Makanya di sini qala qultu istadraka syekhu Abdus Sattar ala nazim hadza aidan. Maka Syekh Abdus Sattar ya mengoreksi ucapannya an-nazim, ya, ucapannya an-nazim. Kata beliau, azizun marwi tsnaini ya bahasah, masyhurun marwi anis salasah. Nah, selamat kembali. PDF-nya dinaikin, Mas. Ya. Hadis hadis apa? Hadis aziz adalah yang diriwayatkan oleh yang perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua, ya. Adapun masyhur yang diriwayatkan dari tiga, ya. Ya. Baik, jadi kalau kita melihat hadis, ya, hadis dari sisi apa periwayatan, dari sisi berapa jumlah rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka secara umum hadis itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama hadis mutawatir, ya, yang pertama disebut sebagai hadis al-mutawatir. Apa itu hadis al-mutawatir? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi, ya, banyak rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, ya. Contohnya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Contohnya hadis, ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Demikian juga hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, diriwayatkan lebih dari 40 sahabat. Ya, maka ini hadisnya mutawatir. Yang mutawatir pasti sahih. Karena demikian banyak sahabat yang meriwayatkan. Kemudian kelompok yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad, ya, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat al-mutawatir. Ya. Tidak sampai derajat al-mutawatir. Di bawahnya hadis mutawatir, ini adalah hadis ahad. Kemudian hadis ahad dari jumlah jalannya terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis gharib. Hadis gharib. Ya. Hadis gharib itu adalah hadis yang hanya memiliki satu jalan. Ya. Hanya memiliki satu jalan dari para sahabat sampai rawi-rawi setelahnya, dia cuma satu jalan saja. Ya, contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang meriwayatkan hanya Umar saja, Umar bin Khattab. Kemudian yang meriwayatkan dari Umar cuma satu orang. Kemudian generasi selanjutnya cuma satu orang, satu orang, satu orang. Ini hadis gharib. Cuma satu saja jalannya. Kemudian yang kedua aziz. Ya, yang kedua aziz. Aziz ini yang dia memiliki dua jalan. Seperti hadis la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Ini hadis diriwayatkan dari dua sahabat, Anas dan Abu Hurairah. لأنس دان أبو هريرة. Kemudian masyhur, ya masyhur yang diriwayatkan lebih dari oleh diriwayatkan dari tiga jalan atau lebih, ya tiga jalan atau lebih. Ini contohnya diberikan oleh Syekh Al-Hasan, hadis Inna Allah Ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ya ilmu dengan sekali cabutan. Dia mencabutnya dari tengah-tengah para hamba. Nah, ini hadis masyhur. Ya, lebih dari berapa? Lebih dari atau tiga atau lebih dari tiga. Jadi ini dia pembagian hadis dari jumlah jalannya. Kalau dia diriwayatkan dari satu jalan itu namanya gharib. Itu namanya al-gharib. Kemudian kalau diriwayatkan dari dua jalan itu namanya aziz. Aziz. Kemudian yang diriwayatkan ya lebih dari dua jalan tapi belum mencapai derajat mutawatir. Ya para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan hadis mutawatir. Ya ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Al-muhim ketika dia masyhur, ya masyhur itu adalah ketika dia diriwayatkan oleh tiga apa melalui tiga jalan atau lebih tapi belum mencapai derajat mutawatir. Ya tidak dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir, maka itu adalah hadis yang masyhur. Ya. Ini pembagian hadis dari sisi jalan periwayatannya. Sekali lagi kita ulangi, kalau dia diriwayatkan dari satu jalan itu namanya gharib. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau diriwayatkan dari dua jalan itu namanya aziz. Contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Ya, adapun masyhur yang lebih daripada itu tapi belum mencapai derajat al-mutawatir. Contohnya hadis innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ya. Adapun mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, ya, diriwayatkan dari banyak sekali jalan, ya contohnya apa hadis apa tadi man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka silakan mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Demikian juga hadis man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bangunkan rumah di surga baginya. Ini juga termasuk hadis yang mutawatir. Baik. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Ali Hasan. Qala hafizahullahu taala azizun man farada bi riwayatihi an rawihi rawiyani fi jami'i tabaqati sanad wala yukillul adadu an dhalik. Al-Aziz adalah apa yang berkesendirian dalam periwayatannya itu dua rawi. Ya, fi jami'i tabaqati sanad. Pada setiap level sanad. Namun tidak mesti ya. Ini yang penting ada di salah satu levelnya itu terdapat dua perawi. Maka ini disebut sebagai hadis aziz. La yukilul adadu an dhalika. Tidaklah jumlah perawinya itu berkurang daripada dua. Karena kalau dia cuma satu, nanti namanya apa? Gharib. Jadi hadis aziz ini yang jalannya itu dua. Ya, tidak lebih daripada itu. Tidak kurang daripada itu. Kalau kurang dia gharib. Ya, kalau kurang dia gharib. Jadi ketika antum teliti seluruh jalur periwayatan hadis tersebut, ya ternyata di jalur periwayatan itu ada dua rawi saja. Ya, yang biasanya ini pada level para sahabat. Contohnya kata beliau, ya, dengan contoh insyaallah jelas. Misaluhu, ma dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fi Nushatin Nadhar. Ya, Shafhah As-Sab'in bitahqiqi. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nushatun Nazar, halaman 70 dengan tahqiqku. Jadi Syekh Ali Hasan ini mentahqiq Nusatun Nadhar, punyanya Al-Imam Ibnu Hajar. Qala fil hadis alladhi rawahu Syekhan min hadis Anas wal Bukhari min hadis Abi Hurairah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas dan Al-Bukhari sendiri dari hadis Abu Hurairah. Jadi hadisnya ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, dalam sahih Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Anas, tapi dalam sahih Al-Bukhari selain diriwayatkan oleh Anas juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada berapa jalannya? Ada dua, jalannya Anas dan jalannya Abu Hurairah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajma'in. Ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai melebihi orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan seluruh manusia. Qala farawahu an Anas Qatadah wa Abdul Aziz wa rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Maka Qatadah dan Abdul Aziz, ya Qatadah bin Di'amah, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib, meriwayatkan dari Anas. Jadi yang meriwayatkan dari Anas dua orang. Jadi yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dua sahabat, Anas dan Abu Hurairah. Kemudian yang meriwayatkan dari Anas, ya Qatadah dan Abdul Aziz. Wa rawahu an Qatadah Syu'bah wa Sa'id. Ya. Sa'id bin Abi Arubah. Ya. Syu'bah bin Hajjaj. Kemudian Sa'id bin Abi Arubah. Ya. Kemudian dari Qatadah meriwayatkan dari Qatadah Syu'bah dan Sa'id ibn Abi Arubah. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warith. Kemudian yang meriwayatkan dari Abdul Aziz adalah Ismail bin Ulayyah wa Abdul Warith. Ya. Jadi Abdul Aziz meriwayatkan dari Anas, kemudian dari Abdul Aziz ya diambil hadisnya oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Wa rawahu an kullin jama'ah. Kemudian dari setiap rawi tadi, mulai dari Syu'bah dan Sa'id, demikian juga dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith, ya, meriwayatkan dari mereka jamaah, sekelompok rawi. Ini contoh hadis Aziz. Qala al-mashhur, sekarang masyhur. Ya. Ma rawahu thalathatu ruwat fa akthar fi kulli tabaqati sanad ma lam yablugh hadd at-tawatur. Baik. Al-mashhur adalah apa yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih pada setiap tobaqotnya, malam ya belum hadd tawatur, selama dia belum mencapai derajat tawatur. Jadi kita sebutkan bahwa hadis mutawatir ini para ulama berbeda pendapat berapa jumlah jalannya, ya ada yang mengatakan 10, ada yang kurang daripada itu, ada yang lebih daripada itu. Al-muhim ya ketika dia diriwayatkan oleh banyak para sahabat, ya lebih dari dan jelas lebih dari 3, kalau lebih 3 dia masyhur, ya itu bisa disebut sebagai hadis mutawatir. Wa hadza yusamma al-masyhur istilahi, dan ini disebut sebagai masyhur istilahi, masyhur menurut ilmu mustalah, karena ada masyhur menurut ilmu yang lain, ya ilmu fikih atau ilmu usul, atau lebih tepatnya kita katakan masyhur ya di kalangan ahli fikih, masyhur di kalangan para ulama ahli usul, atau masyhur di kalangan para masyarakat awam, ya ini beda pembahasannya. Ini masyhur menurut istilah mustalahul hadis. Jadi kalau ditanya apa itu hadis masyhur, maka tanyakan masyhur menurut apa. Kalau menurut mustalahul hadis, maka definisinya adalah apa yang diriwayatkan dengan 3 jalan atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ini masyhur istilahi. Qala misaluhu, contohnya An Ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Contohnya dari Ibnu Amr bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna Allah ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan. Dia mencabutnya dari tengah-tengah para hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya, jadi dengan banyaknya para ulama yang wafat, nah ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan. Atau ru'asa juhalan. Ya. Hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, maka mulailah manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin. Fasu'ilu, lalu orang-orang bodoh ini ditanya. Fa'aftau bighairi ilm, maka kemudian dia pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Fa'adhallu wa'adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Qala farwahu an ibni Amr fi jami'i tabaqati sanad thalathatun fa aksar. Maka diriwayatkan maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Amr, maka pada setiap tabaqatnya diriwayatkan dari Ibnu Amr, ya, thalathatun fa aksar, lebih dari tiga rawi atau lebih. Kama huwa mufassalun fi asanidihi, sebagaimana yang diperinci dalam sanad-sanadnya. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Beliau kemudian memberikan isyarat wanzullahu fathul bari. Silakan lihat penjelasannya dalam Fathul Bari jilid yang pertama halaman 195. Baik, ini hadis masyhur. Ini dia memiliki tiga jalan atau lebih. Qala al masyhur ghairu istilahi. Nah, kemudian perlu diketahui ada masyhur yang selain istilah dari ilmu hadis, selain istilah apa dalam mustalahul hadis, ada jenis-jenis masyhur lainnya. Sehingga seorang talibul ilm dia harus tahu kalau ada yang membicarakan hadis ini masyhur, apa yang dimaksudkan? Apakah masyhur menurut ulama ahli mustalah atau masyhur menurut yang lainnya? Qala al-masyhuru ghairul istilahi huwa alladhi yashtahiru 'inda fi'atin minan nas aw fi jailin minal ajyal, ya, lidawa'in muayyanah. Masyhur selain istilah, ya, di luar mustalahul hadis, itu apa yang masyhur di tengah-tengah kelompok manusia atau jailin minal ajyal, atau masyhur di tengah-tengah sebuah generasi. Lidawa'in muayyanah, karena sebab-sebab tertentu. Misalnya ada hadis yang dari hadis tersebut bisa diambil faedah nahwiyah, faedah nahwu, maka dia masyhur di tengah-tengah ulama ahli nahwu, ya. Atau ada hadis yang mungkin memberikan sebuah peringatan nasihat, sehingga dia masyhur di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat misalnya. Jadi ada sebabnya kenapa dia bisa masyhur. Waqad takunu ahadith mustahirah ala alsinatin nas wa laisa laha aslun aw sanadun. Maka bisa jadi ada hadis-hadis yang sangat terkenal, sangat masyhur, ya, di lisan-lisan manusia, namun dia tidak memiliki asal. Gak memiliki asal ini, barakallahu fikum, artinya adalah tidak bisa kita dapati sanadnya. Cari-cari sanadnya, gak ada. Ini artinya, la aslalahu, au sanadun, tidak memiliki sanad. Wa qad takunu sahihatan, au mutawatiratan. Namun juga bisa, dia adalah sebuah hadis yang sahih atau bahkan mutawatir. Jadi gak ada keterkaitannya. Kalau hadis istilah, ya, hadis di luar hadis mustalah ini enggak ada keterkaitannya sama kesahihan sama sekali. Kadang dia ada hadis yang bahkan enggak ada asalnya, enggak ada sanadnya, tapi masyhur, beredar di tengah-tengah manusia. Seperti apa hubbul watan minal iman? Hubbul watan minal iman ini wallahu taala a'lam, ya, apakah ada sanadnya atau tidak, tapi kan masyhur di tengah-tengah kita. Ya. Apalagi dibikin lagunya, hubbul watan minal iman, ya. masyhur, tapi apakah ada syaratnya? Coba dicari, ada nggak syaratnya? Ya, tapi dia masyhur di tengah-tengah manusia. Ya, di khutbah-khutbah Jumat disampaikan, ya, apa? Cinta tanah air sebagian dari iman. Ada nggak sanatnya? Coba dicari, ada nggak sanatnya? Atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina, cari sanatnya, ada nggak? Tapi dia masyhur di tengah-tengah manusia. Qala wa huwa anwa, dan dia ada beberapa jenisnya. Yang pertama kata beliau di sini, masyhurun baina ahli hadis khassah. Ya, yang masyhur di tengah-tengah ahli hadis. Yang masyhur di tengah-tengah ahli hadis. Ya, contohnya hadis Anas. Ya, nanti yang apa? Yang di Zoom nanti dilihat PDF-nya. Saya udah bikin PDF-nya, di sana ada contoh hadis-hadis masyhur. Ya. Masyhurun baina al-hadis khassah. Yang pertama adalah hadis yang masyhur di tengah-tengah ulama al-hadis saja. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ri'lin wa dakwan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan setelah ruku', beliau mendoakan kebinasaan kepada ri'il dan dakwan. Nah, itu muncul ya. Ri'il dan dakwan. Ya. Ini masyhur di tengah-tengah ulama ahlul hadis. Ya. Yang kedua, masyhurun baina ahlil hadis wal ulama wal awam. Wal awam. Yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahlul hadis. Ya, demikian juga para ulama dan keumuman masyarakat, masyarakat umum. Contohnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin itu selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Masyhur ya, kita juga tahu hadisnya ya. Kemudian yang ketiga, masyhurun bainal fuqaha. Ya, hadis yang masyhur di tengah-tengah para ahli fikih. Contohnya hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Hadisnya disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan didiamkan oleh Adz-Dzahabi. Artinya tidak diingkari oleh Adz-Dzahabi. Tapi kalau yang di Al-Mustadrak, lafadznya ma ahallallahu syai'an abghadu ilaihi minat talaq. Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah daripada perceraian. Ini masyhur di tengah-tengah para al-fuqaha. Kemudian masyhurun baina usuliyin, yang keempat, yang masyhur di tengah-tengah ulama ahli usul. Ya. Qala hadis, yakni hadis rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh keduanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, diangkat dari umatku kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Apa yang dipaksakan kepadanya. Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan, diangkat dari umatku kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepadanya. Kemudian yang kelima, masyhurun bainan nuhat. Yang masyhur di tengah-tengah ulama ahli nahwu. Contohnya hadithu ni'mal abdu suhaibun law lam yakhafillah lam ya'sih. Hadis yang beredar di tengah-tengah, yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahli nahu. Ya. Sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib. Atau Suhaib ini adalah hamba, termasuk hamba yang terbaik. Law lam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat. Ya. Di sini ada apa hadis ini masyhur di tengah-tengah para ulama ahli nahwu karena ada ucapan lau laulam. Ya, laulam. Laulam di sini dia bukan bermakna seandainya, ini keliru saya tadi menerjemahkan ya. Ya walaupun dia tidak takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi lau di sini bukan bermakna seandainya, tapi bermakna walaupun. Bermakna walaupun laulam ya khafillah. Makanya ini jadi syahid dari para ulama ya, bahwa lau bukan bermakna apa tamani ya. Ya apa berharap, perharapan enggak, tapi dia berharap apa menunjukkan makna walau. Laulam ya khafillah lam yasi. Walau dia tidak takut kepada Allah, tapi dia tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya ini Suhaib ini apa? Dia tidak bermaksiat karena cinta, bukan karena takut kepada Allah. Jadi sebab orang meninggalkan kemaksiatan itu bukan hanya takut, tapi karena cinta. Nah maka lau di sini artinya walau. Walaupun dia tidak takut kepada Allah, dia nggak bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk yang populer di tengah-tengah para ahlu nuha. Tapi apa? La aslalahu. Hadisnya tidak ada asalnya. Cuma masyhur. Ucapan yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahli nahwu. Kemudian yang keenam, masyhurun bainal ammah. Yang masyhur di tengah-tengah masyarakat umum. Contohnya hadis al-ajalatu minasyaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan, nah ini terkenal di tengah-tengah masyarakat umum. Ketergesa-gesaan ini berasal dari syaitan. Baik. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan hadis masyhur. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang mu'an'an. Kemudian mu'an'an, kemudian mubham, kemudian ya sanad ali dan sanad nazil. Lalu mauquf kalau ada waktu coba lihat nanti ya. Baik. Kecukupan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.